Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Umar ibn Maimun. Masih tentang terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan istikhlaf beliau. Bagaimana beliau memilih khalifah setelahnya. Qala rahimahullah, qala Umar, berkata Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yad'il islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku bukan di salah seorang yang mengaku Islam. Beliau bersyukur ketika yang membunuhnya bukan seorang muslim. Jadi Umar ketika ditikam oleh budak Majusi, Umar itu bertanya, pertanyaan pertama, man ta'anani, siapa yang menikam aku? Dijawab, khiljun min khuluj. Khiljun itu budak dari budak-budaknya mereka, budaknya fulan, yaitu Majusi. Maka Umar berkata, alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yad'il islam. Alhamdulillah, yang menjadikan kematianku bukan di tangan seorang yang mengaku muslim. Umar qala libnihi, kemudian berkata pada anaknya, ya Abdullah, undur ma alayya minad dain. Wahai Abdullah, anaknya, lihatlah berapa hutang-hutangku. Undur ma'alayya minad-dain. Lihatlah apa yang atasku dari hutang piutang. Fahasibuhu fawajaduhu 86,000. Maka dihitung, ternyata hutangnya ada 86,000. Au nahwihima, atau sekitar itu. Faqala in waffa mala ala Umar fa'addihi min amwalihim. Kalau mencukupi untuk membayarnya dengan hartanya keluarga Umar, maka bayarkanlah hutang itu. Wa illa fas'al fi bani Adi. Kalau ternyata hartanya keluarga Umar tidak cukup, maka mintalah kepada suku Bani Adi, keluarga yang lebih besar lagi. Fa in lam tafi amwaluhum fas'al fi Quraisy. Kalau ternyata hartanya Bani Adi juga kurang, tidak cukup, maka mintalah kepada suku Quraisy. Itu barakallahu fikum tanggung jawab hutang demikian. Kalau ada harta keluarganya, cukup, bayarkan harta dari keluarganya. Kalau enggak cukup, dari kerabat yang lebih luas, yaitu suku Bani Adi. Kalau Bani Adi juga tidak cukup wah hartanya untuk membayar, maka lebih luas lagi, yaitu dari Quraisy. Dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat memperhatikan masalah hutang. Bahkan ketika sudah tertikam, sudah tinggal beberapa saat lagi dia wafat, masih ingat, utangku, tolong bayarkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, matlul ghaniyyi dhulmun, kata Nabi. Menunda bayar hutang itu kezaliman. Menunda bayar hutang dalam keadaan mampu, dia bisa bayar, tapi ditunda-tunda, itu yang dikatakan dengan dhulmun. Adapun Umar benar-benar keadaannya pas-pasan demikian. Pakaiannya saja banyak tambalan-tambalannya sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Beliau bukan menggantinya tetapi menambalnya kembali, menjahitnya kembali. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Idhab ila ummul mu'minin. Ini wasiat kedua. Pergilah wahai Abdullah kepada ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqul, dan katakanlah, yasta'din Umar an yudfan ma'a sahibaihi. Sampaikan pada ummul mu'minin Aisyah bahwa Umar minta izin untuk dikuburkan di sebelah dua sahabatnya. Siapa dua sahabatnya? Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Di mana keduanya dikuburkan? Hah? Di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, sehingga kalau Umar ingin dikuburkan di sebelahnya, harus minta izin pada ummul mukminin Aisyah. Karena di rumah Aisyah dikuburkan suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Dan bapaknya, yaitu Abu Bakar. Dua-duanya kerabat. Sedangkan Umar bukan termasuk keluarganya. Maka harus minta izin. Kata Umar, sampaikan minta izin. Kalau diizinkan, kalau tidak, kuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka disampaikanlah, fadhahaba ilaiha faqalat. Maka berangkatlah Umar kepadanya, kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kuntu uriduhu. Sesungguhnya aku tadinya menginginkan untuk dikuburkan di sini. Ta'nil makan, yani tempat itu. Linafsi, untuk diriku. Walau usirannahu liyawm ala nafsi, tetapi sekarang aku akan lebih pentingkan dia daripada aku sendiri. Ini sifat dari sifat yang mulia. Sifat seorang mukmin mukminah adalah isar, mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dalam surat apa? Al-Hasyr. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim adalah mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Kata Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi. Tadinya aku menginginkan untukku, tapi sekarang aku akan lebih mementingkan beliau daripada aku sendiri. Fa'ata Abdullah faqala qad adinat. Maka datanglah Abdullah bin Umar kepada bapaknya dan berkata, qad adinat. Beliau ummul mukminin telah mengizinkan. Fahamidallah ta'ala. Maka beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila lahu awsi. Kemudian ada yang berkata kepadanya, kepada Umar, awsi, berikan wasiat. Ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, wastakhlif, dan tentukanlah khalifah, penggantimu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada keunikan pada wafatnya Umar, karena beliau sudah ditakziahi dalam keadaan belum mati. Karena dokternya berkata ketika memberi air susu keluar dari lukanya, memberikan air nabi perasan kurma keluar dari lukanya, maka dokternya berkata, engkau akan mati, engkau tidak selamat. Berilah wasiat. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini bagus, walaupun itu bukan satu kepastian, tetapi sudah kemungkinan besar engkau tidak selamat. Maka berilah wasiat. Bukan justru disembunyikan. Engkau sehat, engkau sehat, engkau sehat. Kemudian tiba-tiba mati. Tiba-tiba meninggal. Belum sempat wasiat apapun. Sebaiknya kalau dokter tahu, kemungkinannya kecil, sebaiknya dikatakan kepadanya, bapak, waktumu sudah tidak lama. Ini sudah sulit untuk disembuhkan dan kami menyerah. Kalau engkau memberikan wasiat, silakan. Mungkin di Indonesia dianggap tidak etis ya. Kamu sebentar lagi mau mati. Tetapi itu sesungguhnya penting. Apa pentingnya? Kalau dia ingin mengucapkan wasiat-wasiat, sempat. Tetapi kalau dikatakan dengan berita bohong terus, oh kamu gak ada apa-apa, insya Allah sebentar lagi sembuh, padahal sudah bisik-bisik ini kayaknya 3 jam lagi atau 4 jam lagi selesai. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, akhirnya ketika dia meninggal tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, gak sempat mengucapkan zikir, wasiat dan sebagainya. Adapun Umar, masing-masing berduyun-duyun datang untuk mengucapkan takziah. Tidak mengapa, mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak mengapa, sabarlah wahai Umar, mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik dari Allah. Kita juga semua akan kembali kepada Allah. Belum masih hidup. Datang lagi, ya Amirul Mukminin, engkau berjasa besar, engkau memiliki ini dan itu, maka terimalah apa yang Allah takdirkan, mudah-mudahan akan menjadi pahala besar bagimu. Ila akhirnya. Ikhwan bin na'azukumullah, sampai ada yang berkata, ya Amirul Mukminin, berwasiatlah. Tentukan khalifah. Qala ma ara ahadan ahaqqu bihadzal amr min haula'in nafar alladziina tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam wa huwa radin 'anhum. Kata Umar, aku tidak melihat yang paling pantas untuk memegang urusan ini daripada haula'in nafar, daripada orang-orang itu. Alladzina tuwfiyan nabi, yaitu mereka yang ketika nabi wafat beliau ridha kepada mereka. Fasamma as-sittah, maka disebutlah 6 orang. Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair ibn al-Awwam, Talhah ibn Ubaidillah, dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Dicatat gak? Fasamma as-sittah, maka dinamakan atau disebutkanlah 6 nama. Yang pertama Abdurrahman ibn Auf, yang kedua Uthman ibn Affan, yang ketiga Ali ibn Abi Talib, yang keempat Zubair ibn al-Awwam, yang kelima Talhah ibn Ubaidillah, yang keenam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, aku tidak melihat yang paling pantas untuk menerima urusan khilafah ini daripada mereka ini, yang ketika Rasulullah wafat Rasulullah SAW ridha pada mereka, yaitu Abdurrahman, Uthman, Ali, Zubair, Talhah dan Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Waqala, kemudian beliau berkata setelah itu, yashhadu Abdullah ibn Umar ma'ahum wa laysa lahu min al-amri syai', dan Abdullah bin Umar anakku gabungkan bersama mereka dalam musyawarah, tetapi jangan dipilih. Gabungkan bersama mereka, yashhad itu artinya mempersaksikan, ikut bersamanya dalam musyawarah. Walaysa lahu min al-amri syai', tetapi dia tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apa maknanya tidak memiliki urusan ini sedikit pun? Yani tidak dipilih. Pilih di antara 6 saja. Fa in asabatil imra sa'dan fa huwa dhak. Kalau ternyata yang memegang imrah kepemimpinan ini adalah Sa'ad, maka itulah yang terpilih. Wa illa falyasta'in bi ayyukum ma amar. Kalau tidak, maka minta bantuanlah kepada Allah dan kemudian minta bantuanlah kepada beliau untuk memilih di antara kalian ma umir, siapa yang dijadikan amir. Fa innallaha ma'azilhu min 'adzin wal khiyana, karena waktu itu aku pecat dia bukan karena pengkhianatan dan bukan karena kelemahan. Qonifidina azakumullah. Beliau radhiyallahu taala anhu menyatakan demikian karena khawatir ada yang menjadikan sebagai rapot merah bahwa Sa'ad pernah dipecat oleh Amirul Mukminin. pernah dibebas tugaskan dari tugasnya, dari kepemimpinannya sebagai gubernur. Jangan-jangan beliau berkhianat, jangan-jangan beliau memiliki kelemahan ini, kelemahan itu. Maka Amirul Mukminin menyatakan, pilih di antara 6 orang ini. Kalaupun terpilih Sa'ad, maka Sa'ad. Kalau tidak, minta bantuan padanya untuk memilih yang lain. Karena waktu itu aku pecat bukan karena kelemahan, bukan karena pengkhianatan. Beliau tidak memiliki kelemahan dalam artian yang zahir. Wallahu ta'ala a'lamu, wallahu wa nahnu la nuzaki 'alallahi ahada. Kan begitu maknanya. Bahwasanya barakallahu fikum, aku tidak melihat kelemahan pada dia dan tidak pula karena pengkhianatan. Supaya jangan sampai dijadikan catatan merah karena pernah dipecat dari tugasnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga Umar memberikan sesuatu untuk meluruskan. Wa qala fa inni la ma'azilhu min ajzin wal khiyana. Thumma qala usi al khalifah min ba'di bi taqwallah. Dan aku wasiatkan pada khalifah setelahku, hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena khalifahnya siapa tidak tahu, belum dipilih. Pokoknya salah satu dari 6 orang. Maka Umar hanya berkata, khalifah setelahku. Aku wasiatkan kepada khalifah terpilih nanti setelahku, hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa usihi bil muhajirin wal ansar. Dan aku wasiatkan kepada khalifah tersebut untuk memperhatikan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar adalah sebaik-baik sahabat. Mereka sabiqun al-awwalun, generasi pertama. Dan mereka sangat pantas untuk dijadikan sebagai ashabus syura. Ashabus syura adalah orang-orang yang diminta pendapatnya untuk musyawarah. Oleh karena itu, nanti akan dikisahkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf untuk memilih di antara 6 ini, atau ketika sudah hampir terpilih di antara 2 orang, Utsman atau Ali, Abdurrahman bin Auf keliling mengetuk pintu rumah muhajirin dan ansar satu persatu. Bagaimana pendapatmu, Utsman atau Ali? Bagaimana pendapatmu? Keliling semalam suntuk sampai pagi hari, melaksanakan wasiat dari Amirul Mukminin Umar. Aku pesan kepada khalifah setelahku, perhatikan muhajirin dan ansar. Artinya mereka orang-orang penting yang perlu diajak musyawarah. Maka diketuk rumahnya, assalamualaikum, bertanya-tanya terus sampai semuanya. Maka subuh harinya, setelah sholat subuh, Utsman dan Ali dipanggil dan berdiri di hadapan kaum muslimin. Dipegang salah satu tangannya dan tangannya memegang tangan yang lain, yakni Utsman dan Ali. Dan dibisikkan kepada Utsman, kalau aku memilih Ali, apakah engkau ridha dan siap taat? Siap. Ya Ali, kalau aku memilih Utsman, apakah engkau akan siap taat? Taat, aku siap. Maka diangkatlah tangan Utsman bin Affan dan berkata, aku baiat Utsman sebagai khalifah. Maka orang pertama yang membaiat adalah Ali bin Abi Thalib setelah Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Sehingga semua berita-berita tentang Ali tidak ridha dan seterusnya, itu berita dusta, bikinan para mutasyayyi'in atau syi'i rafidhi. Kembali kepada riwayat Amr ibn Maimun. Dan aku wasiatkan agar memperhatikan muhajirin dan ansar. Wa usihi bi ahli al-amsari khaira. Dan aku pesan juga untuk semua rakyat di negeri-negeri ini dengan kebaikan. Artinya perhatikan kebaikan mereka. Fi mithli dzalika minal wasiyah. Falamma tuwfiya kharajna bihi namshi. Fasallama Abdullah ibn Umar. Maka setelah selesai beliau wafat, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, kami pun keluar dengan berjalan kaki. Fasallama Abdullah ibn Umar wa qala Umar yasta'zin. Ini setelah tentunya diringkas kisahnya, setelah wafat, dimandikan dan kemudian dikafani, berangkat membawa jenazah tadi ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk apa? Untuk dikuburkan, karena sudah minta izin. Dan Umar mengajarkan, kalau aku sudah wafat, sudah dikafani, dimandikan, maka bawa aku dan jangan masuk sampai diizinkan. Kamu ulangi lagi berkata, Umar minta izin. Sampaikan, jangan pakai menyebut Amirul Mukminin, jangan khalifah. Katakan, Umar ibn al-Khattab meminta izin. Karena aku bukan lagi khalifah. Beliau katakan, kalau aku sudah mati, aku bukan lagi khalifah. Maka sampaikan Umar ibn al-Khattab. Mengapa? Khawatir kalau sampai beliau berat dan tidak ikhlas. Karena bahasanya, Amirul Mukminin minta izin masuk. Kira-kira apa kesannya? Kesannya memaksa. Ini khalifah loh, masa enggak boleh? Amirul Mukminin, masa enggak boleh? Begitu. Jangan. Aku orang biasa sekarang. Sampaikan Umar minta izin. Maka anaknya yang saleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma minta izin dan berkata, Umar yasta'zin, sesuai perintah. Umar yasta'zin, faqalat Aisyah, adkhiluh, silakan masukkan. Fa adkhala fi mawdi'i huna mawdi'in hunaka ma'a sahibaihi. Maka dimasukkanlah di satu tempat bersama dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Falamma farighu min dafnihi, setelah selesai penguburan, wa raja'u, dan mereka pulang, ijtama'a ha'ula'ir rahd, maka berkumpullah orang-orang tersebut. Siapa? 6 orang plus Abdullah bin Umar, berarti 7 orang. Disebut rahd karena dalam bahasa Arab rahat itu sejumlah manusia lebih dari 3, kurang dari 10. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu disebut rahat. Kalau ja' rahat, datang beberapa orang, pendengar langsung paham, orang itu tidak lebih dari 10 dan lebih dari 3. Baik, ini yang dimaksud dengan rahat. Wajtama' rahat, maka berkumpullah beberapa orang tadi. Kemudian berkata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, ij'alu amrakum ila thalathatin minkum. Jadikanlah urusan ini pada 3 orang kalian. Apa maknanya? Rampingkanlah jumlah kalian dengan cara masing-masing menyampaikan amanatnya pada satu orang. Misalnya saya tidak pengen dipilih, saya serahkan urusan saya pada si fulan. Jadi berapa jadinya? Jadi 3. Karena jumlahnya 6. Aku serahkan pada si fulan. Aku serahkan pada si fulan. Aku serahkan pada si fulan. Ij'al amrakum ila thalathatin minkum. Jadikanlah urusan ini pada 3 orang. Maka langsung paham Zubair bin Al-Awwam. Qad ja'altu amri ila Ali. Kata Zubair, aku serahkan urusanku pada Ali radhiyallahu taala anhu. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, qad ja'altu amri ila Abdurrahman. Aku jadikan urusanku untuk Abdurrahman bin Auf. Berkata Talhah, qad ja'altu amri ila Utsman. Aku serahkan urusanku kepada Utsman. Idzan man baqiya, siapa yang tersisa? Hah? 1 Abdurrahman bin Auf, 2 Utsman bin Affan, 3 Ali bin Abi Thalib. Zubair menyerahkan pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sa'ad menyerahkan pada Abdurrahman bin Auf dan Talhah menyerahkan pada Utsman. Tinggal 3. Fa khala ha'ula'is thalathah, maka 3 orang ini bermusyawarah kembali. Faqala Abdurrahman, maka berkata Abdurrahman ibn Auf, ana la uriduha, aku tidak menginginkan khilafah. Fa ayyukuma yabra min hadzal amr wa naj'aluhu ilaih. Aku tidak menginginkan khalifah, maka tinggal tersisa engkau berdua. Man? Umar, Utsman wa Ali. Silakan, apakah di antara kalian ada yang mundur dan menyerahkan pada orang lain? Misalnya Utsman berkata, aku serahkan urusanku pada Ali. Atau Ali berkata, aku serahkan urusanku pada Utsman. Atau, kata beliau, ketika melihat keduanya diam, atau kalian berdua serahkan kepada aku. Aku yang memilih kalian. Fa'ayukum ayyabra min hadzal amr wa naj'aluhu ilaih. Wallahu alaihi wal islam. Layandur afdalahum fi nafsihi. Walihris ala salahil ummah. Sungguh demi Allah. Atasnya. Dan atas Islam untuknya. Agar lihat mana yang paling afdal pada dirinya. Agar bersungguh-sungguh untuk kebaikan umat. Fasakata syaikhan. Keduanya diam. Kedua syekh tadi diam. Yani syekh bermana tokoh dan syekh bermana sudah sepuh. Faqala Abdurrahman, ij'aluhu ilayya. Kalau begitu ridokah kalian berdua kalau urusannya aku yang menentukan kalian? Wallahi alayya la alukum an afdalikum. Demi Allah, kewajiban atasku untuk tidak kurang memilih yang paling afdal di antara kalian. Qala na'am. Ali dan Utsman keduanya berkata, iya, kamu saja yang memilih kami. Faqala Abdurrahman, ij'aluhu ilayya wallahu alayya la anukum an afdalikum. Qala na'am. Faqala bi Ali. Maka beliau berdua dengan Ali berbisik-bisik. Apa isinya? Qala laka minal qidami fil Islam. Engkau termasuk yang pendahulu dalam Islam. Dan engkau memiliki kerabat dengan Nabi SAW. Sebagaimana engkau tahu, wallahi alaika, demi Allah atas kamu, lain amartuka la ta'dilanna, kalau aku memilih engkau, siapkah engkau untuk adil? Wala in amartu alaika la tasma'anna wa la tuti'an, dan kalau aku memilih dia untukmu, apakah engkau siap mendengar dan taat? La tasma'anna wa la tuti'anna, apakah kau siap mendengar dan siap taat? Nunnya sebagai nun taukid, penegasan saja dari kata sama' dan ta'ah. Qala na'am. Kata Ali, siap. Thumma khala bil akhar, kemudian beliau pun berdua dengan Utsman. Fa qala lahu kadzalik, berkata dengan kalimat yang sama, wahai Utsman, engkau memiliki keutamaan ini, keutamaan itu. Kalau aku memilih engkau, apakah engkau siap bersikap adil? Siap. Kalau engkau memilih dia di atasmu, apakah engkau siap mendengar dan taat? Siap. Falamma akhadha mitsaqahuma bay'ahu, ketika dia sudah bersumpah, yakni sudah mengangkat sumpah karena kalimatnya wallahi 'alaika. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau siap kalau dijadikan pemimpin untuk bersikap adil? Dengan nama Allah aku tanya pada kalian, apakah siap kalau aku pilih dia di atasmu? Apakah kau siap dengar taat? Siap. Maka malam itu beliau tidak tidur, mengetuki rumah Muhajirin dan Ansar, bermusyawarah kepada mereka, bertanya-tanya tentang Utsman dan Ali, sampai dia memiliki kesimpulan pada pagi harinya. Di fajar beliau falama akhadha mitsaqahuma bay'a Utsman wa bay'ahu Ali. Maka Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman dan kemudian Ali membaiat dia, membaiat Utsman. Wa fi musnad Ahmad an Umar annahu qala, dalam musnad Imam Ahmad dari Umar bahwa Umar pernah berkata, in adrakani ajali wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hayyun istakhlaftuhu. Kalau saja aku mati dan Abu Ubaidah masih hidup, Abu Ubaidah bin Jarrah, niscaya aku akan menjadikan dia khalifah penggantiku. Fa in sa'alani rabbi, kalau Rabbku tanya kepadaku, lima stakhlaftahu, kenapa engkau pilih dia sebagai khalifah? Qultu, aku akan jawab, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin aminan, sesungguhnya setiap nabi punya amin, kepercayaan. Wa amini Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sedangkan kepercayaanku adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kalau beliau masih hidup. Fa in adrakani ajali wa qad tuwfiya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kalau ternyata aku mati dalam keadaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sudah wafat pula, istakhlaftu Mu'adz ibn Jabal, aku akan menjadikan khalifah pegantiku Mu'adz ibn Jabal. Fa in sa'alani rabbi lima istakhlaftahu, kalau Rabbku bertanya kepadaku, mengapa engkau pilih dia? Qultu, aku akan menjawab, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innahu yuhsyar yawmal qiyamah baina yaday ulama binabdah atau biratwah dalam riwayat. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, akan dikumpulkan dia pada hari kiamat nanti di hadapan para ulama satu ratwah, satu lemparan panah atau satu pandangan, ini sejauh mata memandang di hadapan para ulama. Waqad mata fi khilafatihi, tapi ternyata kedua-duanya telah meninggal. Masih Umar di khalifahnya, keduanya sudah meninggal. Sehingga ketika beliau wafat, beliau pilihkan 6 orang tadi agar dipilih di antara mereka. Kalau saja Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, kata Umar, aku akan pilih dia sebagai Amirul Mukminin. Kalau ditanya kenapa? Jawabnya, karena Rasulullah SAW menyatakan dia adalah kepercayaanku di dunia. Demikian pula Mu'adz bin Jabal, kalau saja aku meninggal dalam keadaan Mu'adz masih ada, aku akan jadikan dia sebagai khalifah. Kalau ditanya mengapa oleh Allah, aku akan jawab, karena Rasulullah SAW menyatakan dia nanti dibangkitkan di hadapan para ulama satu ratwa. Tapi sayang, kedua-duanya telah wafat sebelum Amirul Mukminin wafat, sebelum Umar wafat. Maka ketika Umar wafat, beliau serahkan pada 6 orang tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.